Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jamaah salat maghrib Masjid Agung Purbalingga yang berbahagia, rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meringkaskan untuk kita umatnya. Beliau terangkan secara ringkas sehingga mudah difahami, juga mudah untuk diamalkan, sehingga pesan dan wasiat dari beliau itu ringkas. Walaupun ringkas, maknanya padat. Meskipun singkat, andai seorang muslim berusaha untuk melaksanakannya, manfaatnya pun akan luas, manfaatnya pun akan maksimal. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Kebaikan itu bukan hanya akan dirasakan oleh yang melakukannya, tetapi sekali lagi manfaat itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan Nabi ringkas tiga yang beliau sampaikan. Jika yang tiga ini kita kerjakan, manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak. Pesan yang beliau sebutkan ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bahkan bisa dikatakan ketiga pesan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjadi solusi dan jalan keluar dari sekian banyak problematika kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau adanya. Yang kedua, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan akan menghapus dan menggugurkan perbuatan buruk. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Lakukanlah pergaulan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersikaplah kepada umat manusia bi khuluqin hasanin, berdasarkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Tiga pesan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperhatikannya. Setelah itu berupaya semaksimal mungkin melaksanakannya. Bagaimana mungkin seorang muslim itu dikatakan pengikut Nabi yang baik apabila pesan-pesan yang beliau sebutkan tidak dikerjakan? Sangat tidak masuk akal apabila ada di antara kita mengaku sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengindahkan pesan-pesan yang telah beliau sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini antara maghrib dan isya, kita akan berbicara lebih meluas sedikit tentang pesan ketiga yang beliau sampaikan, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lakukanlah pergaulan kepada sesama berdasarkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk satu tujuan, yaitu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan visi misi Islam. Tujuan Islam diturunkan di atas muka bumi ini. Hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan serta mengajarkan Islam. Tujuannya apa? Mewujudkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dan beliau adalah teladan yang terbaik untuk kita di dalam bermuamalah antar sesama. Bermuamalah itu artinya melakukan hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Lengkap bahkan. Tidak ada agama lain yang ajarannya lebih lengkap dibandingkan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinci, detail. Bukan hanya teori, konsep, apalagi wacana. Tetapi yang beliau sebutkan dan beliau terangkan juga dipraktekkan secara nyata. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berakhlak terutama di dalam hidup bermasyarakat? Mulai dari lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga, rumah tangga, sampai yang areanya luas, hidup bernegara. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melaksanakan apa yang beliau pesankan dan beliau terangkan, maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak. secara umum dan secara garis besar yang perlu kita perhatikan di dalam hidup bermasyarakat, khususnya antar kaum muslimin. Khususnya antar kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad SAW juga telah mengatur tata cara hidup ketika berdampingan bersama orang-orang kafir, non-muslim. Itu diatur, dibimbing, dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang jelas, kita harus menyadari, karena yang kita inginkan adalah sebuah kesadaran. Apabila kesadaran itu sudah muncul, maka kita akan terdorong untuk mempelajari serta memahaminya dengan lebih baik. Minimalnya kita menyadari bahwa tata cara hidup di dunia itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dengan sabda dan ucapan, bahkan dengan tindakan serta perbuatan nyata. Lengkap sudah. Dan itu turun-menurun, waris-mewarisi, ditiru dan diteladani oleh para sahabat, kemudian generasi berikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di zaman ini, oleh mereka yang diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam mengatur secara sempurna, rinci dan detail, bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tuanya. Rinci, detail, sampai yang paling kecil. Sesuatu yang barangkali tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tetapi Islam mengaturnya secara sempurna, subhanallah. Nah, secara umum seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi teknis dan praktek nyatanya seperti apa? Itu yang harus kita pelajari. Kalau misalkan hukum berbakti kepada orang tua, ya kita semuanya paham, insya Allah. Kita juga sama-sama tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram. Bahkan termasuk al-kabair, dosa besar. Allah murka kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Tetapi rinciannya, spesifikasinya seperti apa berbakti kepada kedua orang tua itu? Kalau kita pelajari. Bahkan para ulama kita ada yang secara khusus menulis buku, sebuah karya yang isinya bimbingan dan tuntunan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Mulai dari berbuat baik dalam sikap, berbuat baik dalam kata-kata, berbuat baik dalam bentuk doa. Itu berbakti kepada orang tua. Seorang anak diwajibkan berbicara dengan sopan. Tutur katanya betul-betul disusun dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang tua. Apalagi na'udzubillah sampai kemudian pada tingkatan membentak. Lebih-lebih lagi pada sampai pada tingkatan fisik. Ya, memukul orang tuanya. Na'udzubillah. Tidak jarang kita mendengar informasi seorang anak tega membunuh kedua orang tuanya. Dosa besar. Kan itu. Bahkan di dalam Islam juga dirinci berbakti kepada orang tua saat beliau berdua masih hidup. Dan seperti apakah berbakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua meninggal dunia. Lengkap rinci. Tinggal tugas kita mempelajarinya seperti apa. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau sedang mengajar seperti ini, katakan ibunya memanggil, tutup, berhenti saat itu juga pelajaran pengajiannya, tutup, ibu saya panggil. Luar biasa berbaktinya mereka. Seorang anak menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa Marwah 7 kali gendong. Al-Imam Zainal Abidin Ali Ibnul Husain Ibnu Ali, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal berbakti kepada orang tua, tidak pernah sekalipun terlihat makan satu meja dengan ibunya. Orang kalau makan kan dihidangkan. Ada kalau kita nasi, sayur, lauk, sambal, kerupuk. Zainal Abidin cicitnya Rasulullah itu terkenal barran biwalidai, berbaktinya luar biasa kepada orang tua. Tapi orang bertanya-tanya, kok enggak pernah makan satu meja? Akhirnya ada yang inisiatif bertanya, kenapa Anda tidak pernah makan satu meja dengan ibu Anda? Apa jawaban Zainal Abidin rahimahullah, cicit Rasulullah? Karena saya tidak mau menyakiti atau menyinggung perasaan orang tuaku. Saya tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Saya takut suatu saat makan satu meja dengan orang tuaku, dengan ibuku, beliau ternyata menginginkan satu menu yang ada, kemudian saya mendahului untuk mengambilnya. Bisa difahami? Sakit apa mboten? Dipun pahami nggih? Kan itu. Jadi kenapa kok tidak mau makan satu namban? Misalkan kalau kita ingin gambarkan, ada nasi satu ceting, ya kan? Sayur, kangkung, sambal, gorengan tempe, gorengan tahu, mungkin ada ayamnya, kerupuk. Ibunya makan, beliaunya sang ibu punya keinginan untuk mengambil tempe, baru ada keinginan, khawatirnya begitu. Ternyata Zainal Abidin khawatir ibunya menginginkan tempe tersebut lantas diambil. Kalau zaman sekarang, na'udzubillah, jatah ibunya tetap dihabiskan. Ya kan? Nanti ibu ya masak lagi aja, masya Allah. Ya kan? Kalau misalkan ibunya mengizinkan silahkan. Tapi sekalipun izinnya sang ibu mengizinkan, cobalah lihat praktek para ulama kita dalam berbakti kepada orang tua. Rinci dan detail kan? Rinci atau bukan yang saya ceritakan tadi? Rinci, bukan cuma berbakti, berbakti, berbakti. Tapi bentuknya seperti apa berbakti kepada kedua orang tua itu? Ada seorang ulama merelakan tangannya digigit oleh kalajengking berbisa, hanya karena tidak ingin ibunya yang digigit kalajengking tersebut. Di dalam rumah, ulama tersebut melihat seekor kalajengking di dalam rumah, di dalam kamar. Dikejar, kalajengking itu masuk ke dalam sarangnya, lubangnya. Sang ulama memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Supaya apa? Digigit kalajengking. Kalau sudah menggigit kalajengking kan bisanya hilang. Bahkan sebagian kemudian mati. Kenapa? Merelakan tangannya digigit. Khawatir kalau misalkan kalajengking itu menggigit ibunya. Rinci menapa mboten iki ajaran Islam. Ya kan? Pernah terbayang seperti itu? Kalau sudah pernah mendengar ceritanya ya pasti sudah terbayang. Tapi ingkang sampun dereng-miringaken nggih, mboten saged bayangaken ya kan. Ternyata ajaran Islam sampai seperti itu. Nah, itu termasuk sabda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lakukanlah pergaulan dengan orang lain itu dengan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Berbakti kepada kedua orang tua. Islam mengaturnya dengan sempurna. Seorang istri yang punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk memenuhi hak-hak suaminya, rinci, detail, lengkap dengan pahala-pahala apa yang Allah janjikan untuk istri yang salehah, juga ancaman-ancaman seperti apakah, dosa-dosa apakah yang kemudian diancamkan bagi kaum istri yang tidak menunaikan hak-hak suaminya. Islam juga mengajarkan serta menerangkan tugas serta kewajiban seorang suami memenuhi hak-hak istrinya. Lengkap rinci itu diajarkan. Demikian juga kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Islam mengajarkan kepada kita tata cara bergaul yang baik dalam hidup berkeluarga, berkerabat. Kepada paman, bibi, kakek, nenek, kakak, adik, paklik, bulik, pakde, bude, sepupu, keponakan, lengkap. Kan? Bahkan Mbah Buyut. Ya, Mbah Buyut. Itu lengkap diterangkan. Kalau mau saja kita membuka lembaran-lembaran kitab yang telah ditulis para ulama. Lembaran-lembaran kitab tersebut berisikan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan terkagum-kagum, luar biasa. Subhanallah, ajaran Islam lengkap sekali. Islam mengajarkan untuk kita tata cara hidup dan bergaul dengan tetangga. Bahkan di dalam Islam diklasifikasikan tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan masih punya kekerabatan dengan kita, apalagi dia seorang muslim, beda dengan tetangga yang hanya sekedar kerabat tapi dia non muslim, atau misalkan dia non muslim tapi masih kerabat. Itu diatur dengan rinci. Subhanallah. Islam juga mengajarkan untuk kita secara lengkap dan rinci bagaimanakah seorang rakyat, seorang warga negara, rakyat menjalankan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah, taat, patuh, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki dan menghina pemerintah, apalagi di depan umum, apalagi di atas mimbar-mimbar, mendoakan kejelekan untuk pemerintah, itu tidak boleh. Tugas seorang warga negara yang baik adalah selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Itu diatur rinci. Nabi Muhammad alaihissalam telah menjelaskan serta menerangkannya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bagaimanakah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Dia harus adil, amanah, jujur, tidak boleh zalim. Dia penuhi hak-hak rakyatnya. Itu diatur. Seorang murid kepada gurunya, seorang guru terhadap murid-muridnya. Seorang pembeli kepada penjual, seorang penjual kepada pembelinya. Diatur. Itu semua masuk dalam sabda Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita hidup di dunia ini bermasyarakat, yang menjadi tumpuan dan tempat kita berpijak adalah akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, kaum fakir, diatur di dalam Islam. Bahkan Islam pun mengatur bagaimanakah kita hidup bermasyarakat kepada mereka yang kafir sekalipun, non muslim. Itu diatur di dalam Islam sehingga tidak salah dalam bersikap. Kemudian tidak keliru jalan lantas menyakiti dan menzalimi mereka, yaitu orang-orang kafir. Itu tidak boleh, diatur rinci. Subhanallah. Nah, andai waktu yang kita punya kita manfaatkan untuk mempelajari itu satu demi satu, akhlak yang baik menjadi tumpuan hidup kita, alangkah indahnya dunia ini. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan juga mempraktekannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimakumullah. Dari semua keterangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita melaksanakan kandungan sebuah hadis, bahkan bisa lebih dari itu, dua buah hadis, tiga hadis dan seterusnya, tapi seandainya pun satu saja bisa kita maksimalkan, hasilnya pun akan maksimal. Subhanallah. Contohnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim yang harus dia lakukan terhadap saudara muslim lainnya. Sebab itu adalah haknya, hak seorang muslim. Nabi Muhammad di dalam riwayat ini mengatakan ada 6. Pada riwayat yang lain beliau sebut 5. Angka 5, angka 6 itu bukan batasan. Karena hak-hak seorang muslim itu bukan hanya 5 atau 6. Banyak sekali hak-hak seorang muslim. Tetapi yang ingin beliau sebutkan dalam satu rangkaian hadis, kata beliau sittun, ada 6. Nah, 6 hal ini, akhlak mulia seperti ini, kalau kita hidupkan, kita wujudkan, dipraktekkan, hasilnya luar biasa. Manfaatnya pasti luas, seluas-luasnya. Dan seperti yang saya katakan di depan tadi, akan menjadi solusi dan jalan keluar dari sekian banyak problematika kehidupan. Tadi saya sudah sampaikan, gak? Kan itu. Menawi mboten kesupen. Kan itu. Insyaallah nggih mboten kesupen. Nabi ngendika itu ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu ucapkan salam. Dalam riwayat yang lain menjawab salam. Berarti kalau ditambahkan itu aja sudah 7. Kan begitu ya. Jadi saya ulangi kembali, angka yang disebut Nabi 5, 6 itu bukan batasan, gih. Tetapi sebenarnya banyak. Tapi yang ingin beliau sampaikan dalam hadis tersebut ada 6. Kalau bertemu dengan saudaramu muslim, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau saudaramu muslim itu datang menemui untuk meminta nasihat, memohon saran, berikan nasihat dan saran yang terbaik. Jangan kemudian menghindar atau bahkan menolak. Itu haknya, kewajiban kita. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia, ikuti proses penyelenggaraan jenazahnya. Yang keenam, wa idza atasa fahamidallaha fasyamidhu. Kalau saudaramu bersin, acim. Gitu. Bunyinya begitu. Lalu dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Maka kewajibanmu fasyamidhu. Doakan kebaikan untuknya. Yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat untuk Anda. Kemudian yang bersin tadi menjawab, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kalian dan menjadikan keadaan kalian baik adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 6 hal ini sekali lagi saya sampaikan. 6 hal ini seandainya kita maksimalkan pasti hasilnya luar biasa. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu dengan saudaramu ucapkan salam. Kalau orang Jawa bilangnya dikaruhke, dirurui, ya kan? Itu bahasa kita. Apalagi ketika kita ngaruhke, kita ngururui, kita menyapa supaya bernilai ibadah dengan maksimal, bukan cuma "Eh," bukan. Bukan cuma mengatakan "Deh," bukan. Atau mengatakan "Bro," bukan. Bukan sekedar menyapa, tapi alangkah baiknya, lebih afdolnya ketika kita menyapa juga mengucapkan salam. Assalamualaikum baru Pakde. Atau Pakde, assalamualaikum, silakan. Pakde duluan baru salam, salam duluan setelah itu baru mengucapkan Pakde, monggo mawon. Nah, ini perlu kita koreksi sekarang. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kita maksimalkan atau belum? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengatakan ketika ditanya sahabatnya, amal ibadah yang paling afdol itu apa wahai Nabi? Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, riwayat Muslim. Nabi pernah ditanya, amal ibadah yang paling afdol itu apa wahai Nabi? Nabi menjawab, engkau mau berbagi makanan dengan orang lain. Yang kedua, engkau ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Itu patokannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan gitu, ucapkan salam untuk orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal sama sekali. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sewajarnya. Bukan kemudian jalan keluar nanti dari Masjid Agung, dari ujung sana sampai lampu merah sana, ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan demikian. Yang sewajarnya. Misalkan di kampung, masuk, kan, ketemu orang kan cuma sesekali. Iya kan? Beda dong kalau di keramaian alun-alun, di keramaian pasar, terlalu banyak kita mengucapkan salam. Nah, justru akhirnya jatuh dalam sikap ekstrim nanti. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat ke atas. Karena tokonya mungkin lantai dua. Kan itu. Itu sudah sewajarnya. Nah, kalau misalkan kita parkir begini, kalau ingin dipraktekkan, parkir motor, parkir mobil, saat bayar uang parkir, jangan lupa salam. Ucapkan salam untuk tukang parkirnya. Assalamualaikum Pak. Jabat tangannya. Senangnya minta ampun tukang parkir. Diajeni. Dihormati. Insyaallah. Seneng nyong. Jadi tukang parkir di Masjid Agung. Apalagi kalau ada pengajian. Sing jenggot-jenggotan itu. Kenapa? Ramah-ramah. Ada salim, jabatan tangan. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Pripun kabarnya Pak Parkir. Itu. Mugi sae. Mugi matur nuwun. Kan itu. Bukan berharap karena udah kenal baik dengan tukang parkir kemudian digratiskan, bangga sekali. Parkir kemudian digratiskan. Kenapa kita tidak berpikir untuk lebih baik lagi? Justru kita tambah. Kalau misalkan parkir itu 1.000 rupiah, sesekalilah berikan 2.000. Saat tukang parkir cari uang kembalian, dia bilang, "Boten sah, Pak, kagem panjenengan. Mugi bermanfaat." Kan begitu, bukan ditunggu. Kan itu. Bukan ditunggu. Apalagi kalau misalkan sampai protes. Bayar parkir motor misalkan 1.000, uang kita 5.000. Kita tunggu kembaliannya, dikembalikan, dihitung uang receh. Pak, kirang 500. Ya Allah. Mbok ya diikhlas. Kan itu sampai dihitung pakai kurang 500 apa ya, coba dihitung lagi. Ya Allah, kan itu. Jangan demikianlah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, tampilkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kan begitu. Itu contoh salam, kata Nabi, kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Kan itu. Salamnya kalau sama-sama ketemu yang kopluknya putih. Koncong ngaji ge. Assalamualaikum. Kan itu. Tapi tetangganya sendiri yang tiap hari ketemu sudah tahu itu tetangganya, jarang dia ucapkan salam. Masuk kampung. Dari jalan raya jurusan mana kalau ke Pondok itu? Pemalang. Jalan raya apa namanya? Bobot Sari, masuk gang sebelum SPBU, masuk kiri, red. Gitu. Itu kan ketemu warga kanan kiri, masyarakat, kaum muslimin. Ya kan, kanan kiri. Berapa ratus meter itu? Setengah kilo mungkin ada, ya kan? Sampai ke pondok. Ketemu, salam lah. Ditegur, disapa. Assalamualaikum. Atau derek langkung. Kan itu. Pak. Gitu. Mas, ketemu anak-anak muda di pos ronda. Mas, ketemu anak-anak kecil sedang bermain layangan. Dek, gitu. Yang sumeh, yang apa namanya, terbuka. Jangan sampai orang keliru menyimpulkan. menyimpulkan keliru. Kenapa? Orang-orang itu kalau diperhatikan salamnya cuma sesama peserta pengajian. Coba perhatikan. Kalau enggak sepengajian dengan dia, enggak diucapkan salam. Jangan-jangan mereka punya pemahaman takfiri, mengkafirkan ya kalau bukan kelompoknya. Astagfirullah. Sebab munculnya prasangka buruk seperti itu siapa? Ternyata kita sendiri. Apa sih susahnya naik kendaraan? Telat ini. Ya siapa suruh telat? Nganterkan anaknya masuknya jam 8. Dari rumah berangkatnya jam 8 kurang 10. Di jalan raya ngebut, masuk gang tambah ngebut lagi. Lihat jam, ya Allah. Di jalan kampung ngebut. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, ya kan? Akhirnya tidak bisa mengamalkan ajaran Nabi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan baik ketika engkau bergaul dan bersikap kepada orang lain. Kalau sudah mulai masuk red, turunkan kecepatan. Terlambat, ya wis lah. Besok enggak akan diulangi lagi. Kan gitu udah. Oh, ternyata memang enggak bisa 10 menit jarak dari rumah sampai pondok. Paling enggak 15 menit. Berarti persiapannya nanti 20 menit sebelum jam masuk. Anak-anak kita kan perlu juga persiapan. Mungkin ketemu temannya, bersih-bersih kelas dulu. Kan gitu. Mungkin kelupaan garap PR. Sehingga masih ada kesempatan garap PR. Bukan waktunya mepet, dijadikan alasan ngebut. Apalagi tambah didalili. Berlomba-lomba adalah kebaikan. Bersegeralah melakukan. Lah, keliru mas sampean meletakkan dalilnya. Kalau memang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lombalah, bersegeralah untuk mangkat. Bukan untuk ngebut. Dan itu. Berangkatlah jam 7 kalau ingin mempraktikkan ayat tersebut, bukan untuk melegalkan serta membenarkan ngebut di jalan. Wah, pin, pin, gitu. Semuanya suruh minggir, seakan-akan jalannya punya dia. Masya Allah, masuk salam tetangga-tetangga kita dekat dengan kita, sapa, tegur, sapa, sapa, sapa. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu manfaatnya luar biasa. Wong itu hak seorang muslim. Wa idza laqitahu fasallim alaih. Yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia memberikan undangan, penuhi undangannya. Kalau tidak mampu memenuhi undangannya, sampaikan permohonan maaf, bukan tanpa informasi. Mungkin kita punya acara yang lain lebih penting atau lebih duluan, barangkali tidak bisa diwakilkan, atau memang sama sekali kita punya keyakinan bahwa acara tersebut tidak patut untuk didatangi. Dan itu. Misalkan ada undangan menghadiri campur sari misalkan. Atau misalkan dangdutan lah, kalau campur sari mungkin ini, dangdutan. Ada acara dangdutan, panggung penyanyinya dari apa namanya? Pesisir utara Jawa. Dan itu. Udahlah sama-sama tahu ya rahasianya. Rahasia umum. Ada undangan begitu menghadiri apa panggung dangdutan. Kan begitu ya. Kita yang enggak bisa. Apalagi acaranya pas sebelum sholat isya. Udah acaranya seperti itu. Hura-hura. Ya. Kemudian tidak menampilkan pakaian yang baik. Kemudian akhirnya sering terjadi tawuran. Minuman keras juga ada di situ. Itu sudah rahasia umum lah. Dapat undangan seperti itu. Maka hadis Nabi tadi ya tidak berlaku. Kenapa? Karena esensi undangannya sendiri memang tidak patut untuk dihadiri. Tapi kalau suatu saat kita diundang dan betul-betul tidak hadir, jangan sampai tanpa keterangan. Kan itu. Ada undangan walimahan misalkan. Hari itu kita enggak bisa kemana-mana. Karena harus misalkan suntik meningitis, mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Ditetapkan hari suntik meningitisnya itu hari Ahad, bertepatan dengan hari waliman. Mbok ya datang kepada pihak yang mengundang. Kalau tidak datang, mbok ya telpon kepada pihak yang mengundang. Paling tidak ya titip pesan lewat orang lain. Enggak bisa lagi, kirim SMS atau WhatsApp dan yang lainnya. Nyuwun pangapunten saageng-agengipun, kan gitu ya. Dalem boten saged ngrawuhi, misalkan. undanganipun panjenengan kan itu. Amargi jelaskan ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau memang patut disebut-sebut karena ada acara suntik meningitis. Sama-sama plong. Tapi kalau sudah diundang tidak datang tanpa keterangan, bisa saja pihak yang mengundang salah paham. Nggih napa mboten? Bisa salah paham. Diundang enggak pernah datang. Ada apa ya? Jangan-jangan benci sama saya. Jangan-jangan. Nah, karena itu hak seorang muslim datangi, penuhi undangannya. Kalau tidak mampu memenuhi undangannya, minta maaf, sampaikan pemberitahuan. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau saudaramu datang minta nasihat, mohon saran dan masukan, berikan nasihat. Tidak usah sungkan-sungkan. Dia percaya kepada Anda. Sampai kemudian datang menemui Anda, tolong nasihati saya minta saran, berikan masukan untuk saya. Bilang, aduh nyong ora pantes, takon ustaz, baiklah. Loh, dia percayanya sama panjenengan, belum tentu percaya sama ustaz. Kan itu, bok durung kenal, kan itu, malu, grogi nekar ustaz. Arep ngomong, Tapi kalau sama panjenengan kan saya bisa bebas. Gitu jangan, wah jangan sama saya. Gitu. Ingat itu kewajiban kita. Kalau ada orang datang minta saran, dengarkan baik-baik, sampaikan. Karena apa jenengan percaya sama saya, maka saran yang saya bisa berikan, 1, 2, 3. Saran yang terbaik bukan cuma formalitas belaka. Dan itu. Atau kalau memang misalkan tidak mampu memberikan masukan, mohon maaf. Saya betul-betul gak bisa ngasih masukan di sini. Bukan karena tidak mau, karena saya pikir masalahnya terlalu berat. Bagaimana kalau kemudian kita tanyakan saja kepada yang lebih berilmu, kan begitu. Tapi jangan menolak, kan begitu. Kemudian yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, jenguk. Yang dijenguk itu bukan cuma, sampun, bisa, oke. Berarti cukup sekian. Ini. Ya memang begitu waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokahnya untuk kita semua. Yang sedikit tadi mudah-mudahan bisa kita ingat, bisa kita perhatikan dan kita amalkan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Takmir Masjid Agung Purbalingga yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di depan panjenengan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.